Ahmad and Ha. Thank you. Kejam itu kau fitnahkan, tuduhan yang kau lemparkan. Terbelam aku dihasut dusta, tercemar diri ini. Dalam mana terpaksian, kau tusukan padaku. Apa ku terima, walaupun berbisa. Hanyalah Tuhan yang tahu segalanya.

Noise from Nandalia Remix.